tidak mampu untuk mengingkari mereka, membantah mereka, tidak mampu untuk merubah keadaan, yaitu pembicaraan mereka tentang kesesatan dan penyimpangan. Fa'aqallul ahwal, maka paling sedikit, keadaan yang paling ringan, an yatruka mujalasatahum, tinggalkan majlis mereka. Membantah gak mampu, memberhentikan gak berani. Mereka berbicara tentang bid'ah, sesat, tentang berbagai macam mukhalafatus sunnah, bahkan melecehkan sunnah. Imma kamu bantah mereka, atau iskatihi, memberhentikan mereka, atau paling sedikit, aqallul ahwal, utruk mujalasatahum, tinggalkan majlis mereka. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau memang kamu punya yad, punya tangan, maka dengan tanganmu. Yang punya kemampuan untuk menghentikannya dengan kekuatanmu, dengan tanganmu, silakan. Tetapi kalau tidak mampu, dengan lisan, dengan lidahmu, dengan ucapanmu. Kalau itu pun tidak mampu, aqallul ahwal, ayyatruk mujalasatahum, tinggalkan majlis mereka. Qala syaikh, li'annahu huwa rahimahullah ana min ghulati zaidiyah wa min ar-rawafid fil yaman. Yang dimaukan, yang dimaksud oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dari ahlul ahwa tadi adalah zaidiyah yang ekstrim gulatnya. Wa min ar-rawafid fil yaman, Syiah Zaidiyah dan Syiah Rafidah yang ada di Yaman. Hanya saja Zaidiyah yang mereka jamakkan dengan istilah Zuyud, ternyata mereka juga mencerca sahabat. Maka mereka hakikatnya bukan Zaidiyah tapi Rafidah. Kalau Zaidiyah tidak mencerca sahabat, artinya mengikut Imam Zaid. Imam Zaid ketika ditanya, termasuk cucunya Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh orang-orang Syiah, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar yang telah merampas hak bapakmu, nenek moyangmu, Ali bin Abi Thalib? Dijawab oleh Imam Zaid, tidak demikian keadaannya. Abu Bakar seorang sahabat yang mulia, Umar seorang sahabat yang mulia, mereka adalah orang-orang yang terbaik ila akhirnya, dipuji Abu Bakar wa Umar. Ternyata kaum Syiah tadi tidak terima dengan ucapan Imam Zaid. Maka mereka menyatakan, engkau tidak memuliakan kakekmu Ali bin Abi Thalib, engkau tidak membela kakekmu ila akhirnya. Maka kata Imam Zaid, rafadtumuni, fa'antumur rafidah. Kalian menolak aku, berarti kalian adalah golongan para penolak. Bukan golongan pencinta Ahlil Bait, tapi kalian penentang Ahlil Bait. Maka nama tadi berubah menjadi Rafidah, yang menolak nasihat Ahlil Bait, yang menentang nasihat Ahlul Bait. Adapun yang menerima nasihatnya Imam Zaid disebut Zaidiyah. Paham ya? Berarti yang ikut Zaidiyah, ikut Imam Zaid, tidak mungkin mencerca sahabat. Tapi kenyataannya di Yaman sana sejak zaman Imam Syaukani sampai sekarang masih mereka menganggap diri mereka Zaidiyah. Kami Zuyud katanya. Tapi kenyataannya mereka mencerca sahabat. Maka berarti pada hakikatnya mereka bukan Zaidiyah, tapi mereka adalah Rafidah. Atau dengan istilah di sini, Ghulatuz Zaidiyah, orang-orang ekstrimnya dari kalangan Zaidiyah. Jadi Zaidiyah ekstrim, Sedia yang ekstrim menjadi rafidah. Faharabahum wa kafahahum rahimahullah. Maka ahli sunnah bersama Imam Syaukani melawan mereka, kaum rafidah. Walahu kitabun ismuhu, dan beliau punya kitab namanya Muntahal Arib. Yakifihi ba'da ma waqa li ahli sunnah ma'ahum, yang beliau hikayatkan di dalamnya apa yang terjadi pada ahli sunnah menghadapi syiah rafidah di Yaman. Ya'ni ma'arik, ya'ni peperangan. Ditulis dalam bukunya Muntahal Arib apa yang terjadi. Kana taduru baina ahli sunnah wa ma'ahum Syaukani wa baina ar-rawafid, yaitu sejarah pertikaian dan peperangan antara ahli sunnah dan bersama mereka ada Imam Syaukani dengan Syiah Rafidah di Yaman. Bukan baru-baru ini pertikaian Huthiyun yang notabene mereka itu adalah Syiah Rafidah melawan kaum muslimin ahlu sunnah, bukan baru sekarang. Sejak dulu kala, sejak zaman Imam Syaukani, dan ditulis dalam kitab tadi Muntahal Arif. Kana rawafid yaqumuna bimudaharat, kaum syiah rafidah ketika itu berdemonstrasi, keluar ke jalan-jalan. Wa yakununa jama'at, mereka kumpulkan sekian banyak jamaah-jamaah mereka. Wa yuhajimuna ahla sunnah, dan mereka memerangi, menyerang ahlu sunnah. Dulu mereka yang memulai menyerang ahlu sunnah, sekarang di Yaman juga mereka yang pertama memerangi ahlu sunnah. Musuh bebuyutan, yani dari buyutnya memang sudah musuh. Jelas tidak mungkin bisa disatukan antara air dengan minyak. Enggak mungkin bisa disatukan antara yang membela sahabat dengan yang mencerca sahabat. Apa mungkin? Kita saling toleran. Kamu silakan cerca Abu Bakar wa Umar dan saya membela Abu Bakar wa Umar. Bagaimana? Bisa? Mustahil. Enggak mungkin. Bertentangan dan kontradiksi. Ikhwani fidina azakumullah, apalagi mereka menghalalkan darah ahli sunnah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada alasan, gak ada apapun, tiba-tiba menyerang. Mengapa? Hanya sekedar ingin menjadikan mayoritasnya syiah dan ahli sunnah habis. Mereka ingin menjadikan Yaman seperti di Iran. Ahlu sunnah minoritas dan itu pun ditindas. Ajib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap mereka berbicara tentang sahabat, menjelekkan, mengkafirkan, melaknat, maka hati kita tersayat. Dan setiap kita bicara kemuliaan sahabat, keutamaan sahabat, kehebatan sahabat, dan akidah ahlu sunnah tentang sahabat, mereka tersayat hatinya. Gak ribo. Muncul di hati mereka goyum, kejengkelan, kemarahan. Qul mutu bi ghaidhikum. Katakan pada mereka, matilah dengan kejengkelan kalian. Kami tetap mencintai sahabat, memuliakan sahabat, membela sahabat. Ikhwani fillah na'azakumullah, dalam acara apapun, mereka akan mukaddimahnya, mereka akan mulai dengan mukaddimahnya dengan berbagai macam katanya pujian, tapi diiringi dengan kalimat Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an Uthman, Allahumma la'an, ya Allah la'natlah Abu Bakar, ya Allah la'natlah Umar. Itu di lidah mereka seperti zikir. Ikhwani fi din a'azakumullah, kata mereka dengan lisanan terekam. Mereka berkata, yang namanya zikir itu memuji yang pantas dipuji dan mencerca yang pantas dicerca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci, maha Allah, maha suci. Itu memuji Allah Taala yang pantas dipuji. Termasuk zikir adalah mencerca yang patah dicerca. Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an Utsman, begitu. Dianggap zikir oleh mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Balalun mubin. Kesesatan yang nyata. Jelas gamblang seperti matahari. Enggak ada orang yang menyatakan Syiah itu tidak sesat kecuali orang sesat. Karena tidak mungkin barakallahu fikum sahabat Rasulullah SAW adalah orang jelek. Sahabat itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilihkan bagi nabinya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang mulia. Allah pilihkan bagi nabinya yang mulia, istri-istrinya yang mulia. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Silahkan saja kalau tidak percaya. Kamu katakan pada mereka bahwa istrimu bejat, istrimu pelacur. Marah enggak kira-kira mereka? Pasti marah. Teman-temanmu busuk, bejat, rusak. Teman-temanmu pengkhianat. Apakah mereka enggak marah? Akan marah. Karena mereka sadar kalau itu berarti mencerca saya, kata mereka. Tapi kenapa kalian berbicara tentang Rasul, teman-teman Rasul jelek, busuk, istri Rasul pelacur, ila akhirih. Astagfirullah. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan selalu mereka yang memulai untuk memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, sebagaimana ditulis oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Muntahal Arif. Sejarah Yaman, bagaimana pertikaian antara Ahlu Sunnah dan Syiah Rafidah. Kana Rawafid yaqumuna bimudaharat wa yakununa jama'at wa yuhajimuna ahla sunnah, bahkan yuhajimuna ahla sunnah fil masajid, di masjid-masjid diserang. Wa yaf'aluna afa'il, mereka lakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan jahat terhadap ahlu sunnah. Dzakara hadhil qasas Asy-Syaukani. Kisah-kisah ini ditulis oleh Imam Syaukani di dalam kitabnya tadi yang berjudul Muntahal Arif. Wa kana rahimahullah la yusammihim illa rawafid. Dan beliau tidak menamakan mereka kecuali Syiah Rafidah. Beliau, Imam Syaukani, tidak menamakan mereka kecuali Rawafid. Tidak disebut Syiah, tidak disebut dengan Zuyud atau Zaidiyah. Karena kenyataannya bukan Zaidiyah. Ngaku-ngaku Zaidiyah, tetapi mencerca sahabat. Ikhwani fillah a'azakumullah, bayangkan. Ini yang sekarang, bukan yang dulu. Yang sekarang ini di Yaman, ketika sudah terjadi pertikaian antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, mereka berdemonstrasi sebelum terjadinya peperangan, sudah ada pertikaian. Berdemonstrasi di ibu kota, di Son'a, di Yaman. Apa yang dituntut oleh para demonstran-demonstran Syiah ini, Rafidah ini? Protes, kenapa dalam buku resmi Menteri Pendidikan di sana, kok ada kisah keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Protes. Aisyah itu begini, begini. Jangan dimasukkan ke situ, ke dalam buku kurikulum agama Islam. Protes. Enggak mau Aisyah dimuliakan. Astagfirullah, astagfirullah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih ditanya, siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki, abuha. Dari kalangan laki-laki, bapaknya. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih dengan sanad yang sahih. Na'udzu billahi minad dalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Maka mereka jelas Rafidah, bukan Zaidiyah. Qala rahimahullah. Syaukani berkata lagi, wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhi amma yatalabbasuna bihi syubha yushabbihuna biha 'alal 'ammah. Kata Syaukani, dan mereka menjadikan kehadiran orang tersebut bersamanya, kehadiran seorang ahlu sunnah bersama syiah, rawafidah, ma tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi, dengan menghindari subhat mereka, menghindari kesesatan mereka, hadirnya di sana sudah cukup sebagai syubhat, kata Imam Syaukani. Yaj'aluna syubhatan yusabbihuna biha 'alal 'ammah, menjadi syubhat yang mengkaburkan orang awam. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apa Muhammad al-Imam al-Ma'bari membaca bukunya Imam Syaukani atau tidak. Apakah Muhammad al-Imam al-Ma'bari dia pernah mendengar kisah ini atau tidak? Saya tidak tahu. Apakah dia tidak tahu bagaimana Imam Syaukani menghadapi Syiah Rafidhah diaman dan mengucapkan kalimat ini? Kalimat yang sangat jelas dan tegas. Keberadaan kamu bersamanya, walaupun tidak terbawa syubhat, walaupun dengan menghindari syubhat mereka, keberadaan kamu di sana sudah cukup jadi fitnah. Kata Syaukani, yaj'aluna syubhatan yushabbihuna biha 'alal 'awam, menjadi syubhat yang mengkaburkan orang awam. Orang awam akan berkata, tuh si fulan tetap duduk bersamanya, berarti enggak apa-apa dia ahli sunnah. Atau si fulan itu dai, ustaz. Yang ini, wah syekh, duduk sama mereka. Berarti syiah itu masih muslimin. Duduknya saja sudah jadi fitnah, walaupun tidak terbawa. Apalagi duduk dan berkata, mereka saudara kita kaum muslimin. Musuh kita, musuh mereka. Musuh mereka, musuh kita. Musuh syiah siapa? Para sahabat. Apakah musuh kamu ya ahli sunnah? Astagfirullah. Jangan sembarangan berbicara. Dan kalau ditegur oleh masyayikh kibar dengan hujjah, dengan dalil, terima. Bertobatlah pada Allah, belum terlambat. Kalau tidak dianya, pengikutnya bertobat. Aku berlepas diri dari beliau. Saya tidak mengatakan seperti dia, bahwa syiah saudara kita, musuh kita, musuh mereka. Tapi lalalala. Maaf, saya bukan kamu, kamu bukan saya. Inni bari'un minkum. Aku berlepas diri dari kalian yang merangkul Syiah Rafidhah, pencaci maki sahabat, yang merangkul Syiah Rafidhah, pembunuh kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, memerangi dan menumpahkan darah kaum muslimin ahli sunnah. Kami berlepas diri dari orang-orang yang merangkul Syiah, yang demonstrasi, protes karena Aisyah dimuliakan. Kami berlepas diri dari Ma'bari dan Ma'bariyin. Wajib hukumnya berlepas diri dari mereka. Kalau tidak, kita terbawa. Oh maaf, saya bukan mereka, mereka bukan saya. Kami tetap menyatakan seperti ucapan Syaukani, bahwa ahlul ahwa, ahlul bidah wa dalalah, khususnya Syiah Rafidhah yang mencerca sahabat, bukan kami, kami bukan mereka. Kamu diberikan azukum Allah. Kau muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Makna ucapan Syaukani tadi, yaj'aluna syubhatan yushabbihuna biha 'alal 'ammah, kata Syekh Rabi', yani huwa la ya'taqid ma yaquluna, lakinna mujalasatuhu iyyahum yansha 'anha mafsadah. Maksudnya, walaupun orang yang duduk bersama mereka la ya'taqid ma yaqulun, walaupun tidak meyakini apa yang diucapkan oleh Syiah, lakin mujalasatuhu, tetapi duduknya dengan mereka, yansha 'anha mafsadah, menyebabkan munculnya mafsadah, kerusakan. 'Azimah, kerusakan besar. Ma hiya al-mafsadah al-'azimah, apa kerusakan besarnya? Wa hiya annal 'awam yaqulun, orang awam akan berkata, majalasahum fulanun illa wahum alal haq, tidaklah mereka duduk dengan syiah kecuali menunjukkan bahwa Syiah itu alal haq. Buktinya Ustaz Fulan duduk dengan mereka, Da'i Fulan duduk dengan mereka, Syekh Fulan di ma'bar duduk sama mereka, berdamai baik-baikan dengan mereka, rangkul-rangkulan dengan mereka. Cukup. Walaupun dia tidak terbawa subhatnya Syiah, duduknya kamu bersama mereka dalam majlis mereka menunjukkan fitnah bagi orang awam, akan terjadi kesalahpahaman. Wal'an idza sakata al-ulama 'anil batil. Sekarang kalau para ulama diam dari kebatilan, yaqulun nas, manusia akan berkata, kaifa sakata fulanu wa fulanu wa ma takallama illa fulan, mengapa kamu memusuhinya? Ulama ini enggak bicara, ulama itu enggak bicara, ulama yang ini duduk bersamanya, ulama yang ini juga merangkulnya, bahkan ikrar bersama sebagai persaudaraan. Tidak berbicara kecuali si fulan. Satu. Apa kata masyarakat awam? Berarti ini yang ekstrim. Berarti ini yang satu, ini yang berlebihan. Lihat ulama. Diam, tidak membantah mereka. Duduk bersama mereka. Bermajlis dengan mereka. Bercengkrama dengan mereka. Fayattaqiduna min sukutihim syubhah. Maka mereka mengambil diamnya ulama sebagai syubhat. Diamnya ulama sebagai alasan. Wa qad qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa sabaqahu Ibnu Qutaybah wa Adh-Dhahabi wa ghairuh. Telah diucapkan sebelumnya oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, juga oleh Ibnu Qutaybah wa Adh-Dhahabi rahimahumullah. Waqad 'asarahu, yaitu sejaman atau di zaman mereka, qala la budda min ar-raddi 'ala ahli al-batil. Apa ucapan mereka? Bukan hanya Syaukani, ternyata juga Ibnu Qayyim, Ibnu Qutaybah, Adz-Dzahabi, semua berkata harus membantah ahlul batil, wajib membantah ahlul dalal, orang-orang yang sesat menyimpang. Wala yajuzu sukut, dan tidak boleh diam. Amanah. Karena itu amanah di pundak-pundak ahlul ilmi, di pundak-pundak para da'i, para ustadz, para kiai. Mereka punya amanah di pundak-pundak mereka untuk membimbing masyarakat kaum muslimin agar selamat dari kesesatan Syiah Rafidhah dan kesesatan segala macam kelompok sesat. Itu amanah di pundak mereka. Kalau mereka diam, siapa yang akan berbicara? Orang di bawahnya ulama, muridnya berbicara, hati-hati dari Syiah. Masyarakat akan menjawab, guru wajah diam kok kamu bicara. Iya kan? Kalau orang yang di bawahnya berbicara, mereka akan menjawab, ulamanya diam, para masyayikh, para kiai, para ustadz diam kok. Lah bicara, kamu anak kemarin bicara. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, dijadikan sebagai syubhat oleh mereka orang-orang awam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ma'lumun annahu idza zawajat takallum bil batil was-sukut 'an bayanil haqqi tawallada min bainihima jahlul haqqi wa idlalul khalqi. Kata Ibnu Qayyim, sudah diketahui bersama, maklum, sudah dimaklumi, sudah diketahui bersama, idza zawada, kalau sudah kawin, zuwaj, ya, dua pasang, ya, kasih, ya, apa saja, satu, diam dari kebatilan, yang kedua, berbicara dengan batil, atau membiarkan kebatilan, dan juga tidak menjelaskan kebenaran. Kalau ini menyatu, maka hancur keadaan. Yani jika bergabung dua perkara, yang pertama at-takallum bil batil, berbicara dengan kebatilan-kebatilan, yang kedua sukut an bayanil haq, diam untuk membicarakan kebenaran, sempurnalah sudah kerusakan di muka bumi. Maka tawallada, akan lahir, karena tadi disebutnya zawaj, kawin, maka akan lahir. Jika kawin dua perkara ini, yaitu satu berbicara kebatilan, kedua diam tidak mau menerangkan kebenaran, maka lahirlah anaknya. Apa itu? Lahirlah dari keduanya jahlul haq, kebodohan terhadap kebenaran. Kalau terjadi kebodohan terhadap kebenaran, akan muncul lagi di belakangnya idlalul khalqi, penyesatan umat. Penyesatan umat. Kenapa engkau diam melihat itu munkar? Kenapa kalian diam melihat kemunkaran pada Syiah Rafidhah yang sangat dahsyat kemunkarannya, mencapai kufur? Kenapa engkau diam? Itu satu kesalahan. Tapi yang kedua, kenapa enggak menjelaskan kebenaran? Wajibnya memuliakan sahabat, wajibnya mengutamakan, wajibnya menghormati mereka, wajibnya mengikuti salaf. Kenapa enggak diterangkan? Kalau dua ini ada pada para da'inya, ada pada para ustadznya, ada pada para kiainya, maka akan lahir kebodohan. Kalau lahir kebodohan, maka ujung-ujungnya adalah idlalul khalqi, penyesatan umat. Masuk sesat menjadi Rafidhah, biar. Masuk sesat menjadi khawarij, teroris, biar. Masuk sesat menjadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan, biar. Karena diam. Tidak berkata dari awal pertama ketika mereka keluar satu langkah, jangan. Kalau engkau mempelajari filsafat, engkau akan kufur nantinya. Mantamantok faqad tazandaq, siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Di awal pertama ketika satu langkah dia keluar dari sunnah ke dalam filsafat, ingatkan. Itu saudaramu. Kalau dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, sukut anil batil. Tahu-tahu berapa tahun kemudian dia enggak sholat, enggak puasa, tidak ibadah. Ditanya, kenapa? Engkau dulunya sholat? Iya, karena saya belum menemukan eksistensi Tuhan, katanya. Lihat, akibat belajar filsafat. Demikian pula kalau sudah dia mendekati Syiah Rafidhah, duduk bercengkrama dengan mereka, mulai berbicara-berbicara dengan syubhat. Ingatkan, jangan. Jangan duduk dengan mereka. Jangan dengarkan syubhat mereka. Engkau akan terbawa. Ingat, para sahabat adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an Muhajirin wal Anshar, keutamaan mereka, kemuliaan mereka. Hati-hati. Mereka pencerca sahabat. Salam. Jangan dibiarkan, itu kan cuma anu saja, majlis saja. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu keras. Tiba-tiba besok sudah berubah. Bukan mencerca sahabat, tapi berkata, sahabat kan manusia. Ya mungkin saja mereka punya salah. Ini syubhat namanya. Mau dibantah, memang sahabat manusia. Punya salah? Ya mungkin namanya manusia, mungkin punya salah. Lihat, mulai kabur. Berikutnya, berbeda lagi. Naik sudah kelas 2. Itu kan mereka yang mencerca, saya mah enggak. Saya cuma menyatakan, mungkin. Duh, sudah rusak ini orang. Lihat nanti kelas 3, kelas 4. Dia akan melaknat para sahabat. Dia akan mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Dan dia akan ghulu kepada Husain. Kadzab, mengatakan pencinta Ahlul Bait. Mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Mereka menentang Ahlul Bait. Mereka rawafid, para penolak nasihat Ahlul Bait. Ikhwan ibn a'azakullah, sehingga yang diajarkan oleh para a'immah, para ulama, Imam Syaukani, Imam Ibn Qutaybah, Imam Al-Dhahabi, dan juga disebutkan dalam kitab kita ini oleh Abu Utsman As-Sabuni, Asy-Syafi'i, dan disebutkan pula oleh para ulama yang lain, bahwa kita wajib mengingkari kemunkaran dan mengingkari ahli dhalal. Membantah mereka kalau mampu, kalau tidak mampu jauhi mereka. Tinggalkan majlis-majlis mereka. Walihada amar Allah Ta'ala bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah melaknat siapa-siapa yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pernah dengar ayatnya? Yang melaknat orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lu'inal ladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam alaihimas salam. Mengapa dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Lihat ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Ini penyebabnya Bani Israel dilaknat. Karena bermaksiat, karena melampaui batas, dan mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Kalau berbuat kejelekan, kemaksiatan di tengah jalan, mereka hanya berkata, duhai kiranya kalau engkau ke pinggir sedikit, enggak ganggu orang lewat. Apa maksudnya? Ini silakan bermaksiat, silakan berzina, tapi di pinggir, jangan ganggu orang lewat. Kalau ada homosek, ada berbagai macam kesesatan-kesesatan yang seperti itu, mereka akan berkata, enggak apa-apa, yang penting jangan ganggu orang. Tidak mengingkari kemunkaran. Dianggap bahwa itu adalah hak asasi manusia. Kalla wallahi, demi Allah, itu bukan urusan hak asasi manusia. Itu orang-orang sakit yang perlu diobati. Orang yang memiliki kelainan. Kalau engkau mendapati saudaramu ada kelainan, ada penyakit padanya, penyakit itu ada dua macam. Ada hissi, ada ma'nawi. Ada penyakit yang sifatnya hissi pada badannya, ada penyakit pada otaknya. Gila misalnya, stres misalnya, atau kelainan dalam urusan seks. Itu kelainan. Stres dia. Diobati. Panggil psikiater misalnya. Masukkan ke rumah sakit jiwa misalnya. Biar sembuh. Bukan didukung, silakan yang mau gila. Silakan, boleh. Itu hak asasi manusia. Yang mau stres boleh. Salah, itu namanya kejam, jahat, bengis, tidak sayang kepada kaum muslimin. Wahai para ulama yang dikatakan ulama, yang ngaku ulama, jangan berkata mereka punya hak. Berpikirlah bagaimana menyembuhkan mereka. Wahai para kiai, berpikirlah bagaimana menyembuhkan mereka. Bukan berkata itu hak mereka, hak asasi manusia, yang penting jangan ganggu orang lain. Astagfirullah. Kalau sama-sama stres, sama-sama berobat berarti. Sama-sama ke dokter jiwa. Masuk rumah sakit jiwa. Seorang yang mensujunya tadi, masukkan sekalian. Biar sembuh. Orang sakit, hak asasi manusia. Mereka itu kelainan sakit. Kaum muslimin yang ditimpa penyakit harus diobati. Harus dikasih penyuluhan. Harus dikasih bimbingan ila akhirnya. Kalau dibiarkan la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, kalau mereka membiarkan kemunkaran tanpa ada pengingkaran, lu'ina, dilaknat. Allah yang menyatakan dalam ayat ini, silakan lihat. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil, limadza? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Labisa ma kanu yaf'alun, itu sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Manusia tempat salah dan lupa. Manusia berdosa. Itu biasa. Namanya manusia, kadang jatuh dalam dosa, kadang bertaubat ila akhirnya. Tapi yang luar biasa yang dikatakan labisa ma kanu yaf'alun, sungguh keterlaluan, sejelek-jelek apa yang mereka lakukan, adalah mereka ridha dengan kemunkaran. Setuju. Tidak saling mengingkari. Silakan. Yang mau kufur silakan. Yang mau beriman silakan. Yang mau laki-laki sama laki-laki silakan. Perempuan dengan perempuan silakan. Maupun transgender enggak apa-apa. Mau menjadi banci silakan. La yatanahawna an munkarin fa'alu. Tidak mengingkari kemunkaran. Wallahi Allah mengancam adab. Ittaqullah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya ulama adalah hurrasuddin, penjaga-penjaga agama. Maka semestinya mereka mengingkari kemunkaran. Fal wajib 'alal ummah wa ulama'il ummah, maka yang wajib bagi umat ini dan wajib khususnya bagi para ulama, para kiai, para ustaz, para da'i, an yunkira al-munkar, hendaklah mengingkari kemunkaran. La yahtaqiruna bid'atan abada, jangan memaklumi, jangan menganggap remeh kesesatan dan kebid'ahan. La yajuzu tahawun fi ayyi bid'atin, jangan meremehkan segala macam penyimpangan dan kebid'ahan. La budda min inkariha, harus diingkari itu bid'ah. Urusan diterima enggak diterima itu urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Tapi kewajiban kita mengingkarinya, itu bid'ah. Tinggalkanlah wahai kaum muslim. Itu sesat, tinggalkanlah wahai kaum muslimin. Itu adalah maksiat, tinggalkanlah wahai kaum muslimin. Balau annan nasa farratu fi sunnatin faminan nasihati an tubayyin lahum fadla hadhihi sunnah. Bahkan semestinya bahwa manusia kalau melampaui batas atau menyelisihi sunnah, maka termasuk nasihat adalah menerangkan. Tubayyin lahum, terangkan pada mereka. Fadla hadhihi sunnah, keutamaan sunnah ini. Ini sunnah, ini mulia, ini utama. Kenapa kalian menyelisihinya? Terangkan. Wa anna tarkaha qad yuaddi ila tarkil fara'id. Kalau dibiarkan, ditinggalkan, tidak diterangkan, maka akan menyebabkan ditinggalkannya kewajiban-kewajiban. Fal ulama hum hurrasuddin, maka yang namanya ulama adalah penjaga-penjaga agama. Kalau penjaga agama berkhianat, sebesar apa kejahatannya? Penjaga gudang tetapi membiarkan ada maling masuk, perampok masuk, perusak masuk, dibiarkan. Loh, itu ada masuk, biar saja, hak asasi manusia. Kira-kira bagaimana pemilik gudangnya? Hah? Pengkhianat kamu. Pecat. Mengapa? Menyia-nyiakan amanah. Kamu di sini harus menjaga. Kok kamu biarkan orang masuk, mengambil barang, merusak barang? Nah, apa fungsimu, wahai para penjaga? Demikian pula para ahlul ilmi, para ulama, para kiai, para ustaz, kalian ini menjaga masyarakat muslimin, agama mereka. Jangan sampai mereka menyimpang, jangan sampai mereka sesat, jangan sampai mereka keluar dari sunnah. Ingatkan, jangan. Kalau ada perusak masuk, hati-hati. Ini maling, perusak, akan merusak agama kalian. Dia mubtadi umbal, dia adalah syi'i, rafidhi. Ini adalah orang sesat, ingkaru sunnah, jauhi dia. Ini barakallahu fikum, tugasnya para penjaga agama. para ulama. Kok hak asasi manusia? Agama apa itu? Hak asasi manusia itu agamanya siapa? Ikhwan ibn a'azakumullah. Agama Islam mengajarkan untuk mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajarkan agama Allah. Kalau mencocoki kebenaran, dukung. Kalau menyelisihi kebenaran, tentang. Jangan. Halangi. Larang. Ingatkan. Itu menyelisihi. Kalau ternyata ada kelainan-kelainan, sakit, obati mereka. Kalau sakit fisiknya, obati fisiknya. Tapi kalau sakitnya sakit jiwa, obati jiwanya. Dengan nasihat, dengan peringatan, dengan penyuluhan, dengan berbagai macam nasihat-nasihat. Wabillahi taufik. Nasallahu salamul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.